Mereka hina dina, kecil. Tidak punya kewibawaan. Tidak punya izzah. Tidak punya rif'ah. Begitu pula ikhwanul fitina azzakumullah meliputi adzulus saghar indan nas. Dan ini yang dirasakan langsung oleh sang pelaku. Dia akan rendah, dia akan hina, dikecilkan, dihinakan, direndahkan, tidak punya izzah di hadapan orang lain, terutama di hadapan ahlus salahi wa sunnah. Di hadapan ahlu taqwa, orang yang salihin, yang muttaqin, yang di atas sunnah. Mereka akan rendah dikarenakan mukhalafatus sunnah. Bahkan di tengah-tengah masyarakat luas. Dikarenakan mukhalafahnya, dia akan rendah, dia akan hina, direndahkan, dihinakan di tengah-tengah masyarakatnya. Fallahul musta'an. Itu hukuman langsung, sanksi sosial bagi orang-orang yang menyelisihi as-sunnah. Barakallahu fikum. Terkait dengan mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnahnya, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarah hadis yang kita kaji dengan judul Al-Hikamu Al-Jadiratu Bil-Idha'ah min qawli Nabi SAW bu'ithu bis-sayfi baina yaday sa'ah. Risalah khusus dari beliau mensyarah hadis yang akan kita baca pada buku ini. Pada pembahasan mukhalafatus sunnah, mukhalafatur rasul, belum menyatakan فالذل والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله. Kerendahan, hina dina, kerdil, dikecilkan akan terjadi dengan sebab orang itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belum merinci. ومخالفه الرسول على قسمين. Mukhalafatul Rasul, menyelisihi Rasul, menyelisihi sunnah, ada dua macam. Yang pertama, mukhalafatu man la ya'taqidu ta'ata amrih. Yang pertama, mukhalafah penyelisihan dari seseorang yang memang tidak meyakini ketaatan kepada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kamukhalafatil kuffar wa ahlil kitab, seperti mukhalafahnya orang-orang kafir, mukhalafahnya ahlul kitab al-yahud wa nasara, yang memang pada asasnya tidak meyakini ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kufurnya mereka, karena kufurnya mereka. Ini mukhalafahnya kaum kufar, orang-orang kafir, kaum musyrikin, ahlul kitab, yang memang berseberangan dengan agama kita, berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menyelisihi beliau karena mengyakin beda agama. Ini bentuk mukhalafah tertinggi, mukhalafah yang paling berat, mukhalafah dengan kufur, dengan syirik, dengan riddah, dengan kemurtadan dari Islam. Kata beliau rahimahullah, fahum tahta dhulli wassagar. Mereka ini dalam kerendahan, kehinaan, dikecilkan. Barakallahu fikum. Dibahas pada pembahasan fiqh jihad. Berjihad melawan mereka. Kalau mereka tidak berani berjihad, jizyah, bayar upeti, menyerahkan upeti kepada kaum muslimin, wahum shaghirun, menyerahkan langsung upetinya dalam kondisi mereka rendah, hina, kecil. ditawan, nah, sebagai tawanan perang dalam jihad yang syar'i fisabilillah. Wahakala. Yang ini wadih. Mukhalafah dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Ini yang paling puncak, yang paling berat. Yang kedua kata beliau tsani, mukhalafatu man ya'taqidu ta'atahu. Penyelisihan dari seseorang yang meyakini ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kalangan kaum muslimin. Umat Islam yang muslim meyakini harus mentaati Allah, harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yukhalifu amrahu. Tapi kemudian dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha naw'an, kata beliau. Jenis yang ini ada dua tipe lagi. Ada dua jenis lagi, ada dua macam lagi. Yang pertama, sekarang dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama ialah man yukhalifu amrahu bil ma'asi. Orang-orang yang menyelisihi Rasul, menyelisihi sunnah Rasul dengan kemaksiatan. Dalam bentuk dosa-dosa, maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan, wahakadha. Dia tahu ini kemaksiatan, tapi dilanggar. Dia tahu ini melanggar bimbingan Islam, tapi dilanggar. Mereka dikenal dengan ahlul ma'asi, ahli maksiat. Dikenal sebagai kaum fusak, para fasakoh, orang-orang fasik, kaum fujar, fajaroh, orang yang fajir. Belum mengatakan falahu nasibun minadzulli wassagar. Maka orang semacam ini akan mendapatkan bagian dari kerendahan, kehinaan, ketinaan. Tergantung kadar kemaksiatannya. Besar kecilnya. Tergantung berapa banyak dosanya. Qillah dan kasrahnya. Semakin dia banyak berbuat dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, semakin rendah dia, semakin hina dia. Semakin besar dosa yang dia kerjakan, semakin besar maasi yang dia terjang, maka semakin rendah, semakin hina dia. Ini namanya mukhalafah bil ma'asi. Disebutkan dalam sebuah athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mengomentari orang-orang kaya, orang-orang yang ahlu dunia, orang-orang berkelimang harta tetapi dengan cara yang haram, ahlul maksiyah, kaum fusak, orang yang zalim, para zalamah. Beliau mengomentari, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. Kata beliau rahimahullah Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya mereka ini ahlul maksiat, orang-orang fasik yang berkelimang harta, yang dunianya banyak tapi dengan cara-cara yang haram, meskipun bighal, bighal peranakan kuda dengan keledai. Meskipun kuda-kuda itu mengeluarkan suara yang nyaring, yang mereka tunggangi, mereka kelihatan gagah dengan bighal yang mereka tunggangi. Ada suara-suara bighal yang mereka tunggangi. Yani mereka menggunakan kendaraan yang nyaman. Dan meskipun al-baradhin, Birzaun itu kuda peranakan, kuda Arab dan kuda luar Arab. Itu tinggi besar dan kalau berjalan itu gayanya luar biasa. Gini. Meskipun Al-Baradhin begitu cepat membawa mereka, namanya Hamlajat, itu bagusnya kendaraan berjalan juga dengan cepat. Cepat dan bagus. Yani meskipun barakallahu fikum mereka menaiki kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan yang nyaman, cepat mereka berkendara dengan penuh keindahan, kenyamanan, nampak gelimang dunia pada mereka, limpahan dunia pada mereka, glamor dunia pada mereka. Fa inna dzulul ma'siyati fi riqabihim. Tapi tetap saja kerendahan maksiat ada di tengkuk-tengkuk mereka. Allah enggan, melainkan akan merendahkan, akan menghinakan siapa saja yang maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Rendah. Meskipun mereka kelihatan masya Allah, rendah, hina. Yang pertama, innallah. Yang kedua, dalam pandangan syariat. Yang ketiga, di kalangan kaum salihin, kaum mutaqin, mukminin, rendah mereka itu. Tidak ada artinya. Yang memuliakan mereka, yang semisal mereka. Yang mengagumi mereka, yang semisal dengan mereka. Tapi yang ahlu tuqa, salah, sunnah, tidak. Rendah mereka sungguhnya. Barakallahu fikum. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dahulu berdoa. Allahumma a'izzana bi'izzi ta'ah. Allahumma a'izzana bi'izzi ta'ah. Wa la tudhillana bidhul ma'siyah. Ya Allah, berikan kami izzah. Dengan izzah ketaatan. Dan jangan rendahkan kami dengan hinanya kemaksiatan. Ini katanya beliau, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Orang-orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi Rasul, dikarenakan syahwat. Dikarenakan penyakit syahwat. Jatuh dalam gelimang dosa, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman. Mereka mendapatkan dzul wassagar dengan kadar kemaksiatannya. Kecil besarnya, sedikit dan banyaknya. Maka waspadai semua bentuk kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dikarenakan akan membuat pelakunya rendah, hina, dina. Yang kedua, jenis yang kedua kata beliau rahimahullah, dari kalangan kaum muslimin yang menyelisihi sunnah, beliau mengatakan man khalafa amrahu min ajli syahawat. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, dikarenakan syubhat, afwan, dikarenakan perkara syubhat, syahwat yang tadi, yang kedua dikarenakan syubhat. Wahum ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka adalah ahlul hawa wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, orang-orang yang balin, yang sesat, munharifin, yang menyimpang. Fakulluhum lahum nasibun min adz-dzulli was-shaghar bihasabi mukhalafatihim li awamirihi. Maka mereka semua ahlul bid'ah mendapatkan jatah rendah, hina, dina, kecil, kerdil, tergantung kadar mereka menyelisihi sunnah Rasul dengan bid'ahnya mereka. Semakin parah bid'ahnya, semakin rendah mereka. Semakin jauh penyimpangan-penyimpangannya, semakin rendah mereka. Semakin berat bid'ahnya, penyimpangannya, semakin rendah mereka. Dengan katanya masing-masing. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di Al-A'raf 152. Ayatnya berbicara tentang orang-orang yang menjadikan al-ijl, anak sapi, sebagai sembahan di zaman dahulu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina takhadzul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan al-'ijl, anak sapi, sebagai sembahan mereka, mereka akan mendapatkan murka dari Rabb mereka, amarah dari Rabb mereka, dan kerendahan, kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Itu ayatnya terkait dengan kaum musyrikin. Tapi ayat ini barakallahu fikum mensifati kaum musyrikin sebagai al-muftarun, orang-orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah dengan syiriknya mereka. Ibnu Rajab al-Hambali menjelaskan tentang poin satu ini. Ada kesamaan antara musyrikin dengan ahlul hawa, sama-sama muftarun. Beliau mengatakan wa ahlul ahwa'i wal bid'ah kulluhum muftarun 'ala Allah. Dan yang namanya ahlul hawa, ahlul bid'ah, mereka semuanya berdusta atas nama Allah dengan bid'ahnya mereka. Yang sono musyrikin berdusta atas nama Allah dengan syiriknya mereka. Yang sini ahlul bid'ah wal ahwa iftira 'ala Allah dengan bid'ahnya mereka. Maka juga mendapatkan ancaman yang sama. Ghadabun minallah, murka binallah, dan zillah. Zillatun fil hayati dunia. Kerendahan, kehinaan dalam kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Ini dua macam. Jadi ada yang mukhalafatur rasul dengan syahwat. Ada yang mukhalafah rasul dengan syubuhat. Maka semua ahlul ma'asi zalil. Semua ahlul hawa zalil. Semua munharifin zalil. Semua ahlul hawa zalil. Kaum dhullal zalil. Rendah, hina dengan kadar penyimpangannya masing-masing. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sini kewajiban kita adalah al-muhasabah, evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Ketika posisi kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah arus salawat tuqa, zalilun, haqir, saghir, direndahkan, rendah, hina, dina, dianggap kerdil, dianggap kecil, ucapan yang tidak digugu, apa-apa yang tidak digubris, tidak punya izzah, tidak punya rifah. Evaluasi. Jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Jangan-jangan pada diri kita masing-masing ada mukhalafatus sunnah. Jangan-jangan ada kemaksiatan pada kita. Ada dosa pada kita. Kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, akhirnya kita direndahkan sama orang lain. Enggak ada yang memuliakan kita, enggak ada yang menghormati kita. Atau jangan-jangan lebih parah lagi, ada penyimpangan pada kita, mukhalafah bil bisyubuhat, atau inhirafat, atau dalalat, ada pemahaman yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, ada hawa nafsu yang menyimpang. Jangan-jangan karena itu. Hati-hati. Kalau semata-mata nyalakan orang lain itu paling gampang. Tapi yang paling susah, muhasabatun nafsi. Seorang yang mukmin yang taqi, yang muwaffaq, ketika membaca keterangan semacam ini, itu langsung ngaca. Langsung aja. Yang kita harapkan bukan pujian orang, lah. Bukan penghormatan orang, lah. Yang kita cari ridhonya Allah, al-izzah minallah, ar-rif'ah minallah. Tapi harus peka gitu ya, ikhwan. Ketika secara alami ternyata kita rendah, zalil, hakir, saghir, langsung evaluasi. Jangan-jangan ada dhulul ma'siyah. Jangan-jangan ada dhulul al-hawal bid'ah. Cek selalu. Terus dicek. Ketika ada segera bertobat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada bimbingan sunnah, kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, dikarenakan ar-rif'ah, yang namanya izzah, kita berwibawa, dinaikkan derajatnya oleh Allah Jalla wa Ta'ala di dunia dan juga di yaumul qiyamah nanti, itu bukan karena harta kita, bukan karena tampannya kita, bukan karena duniawiyah kita, lah, tapi dikarenakan mutaba'atus sunnah. Kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ketika membaca hadis ini, wa ja'ala adzillah as-saghar ala man khalafa amri, hadza yadullu ala annal 'izza war-rif'ata fid dunya wal akhirah bi mutaba'ati amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam limtithali mutaba'ati amrillah jalla wa ala. Lafaz hadis di atas menunjukkan bahwasanya izzah, kewibawaan, kehormatan, rif'ah, tingginya derajat di dunia dan di akhirat nanti, itu dengan sebab mutaba'ah, mengikuti bimbingan Rasul, perintah Rasul dalam rangka untuk mengikuti bimbingan dan perintah Allah Jalla wa'ala. Itu kuncinya. Kepingin izzah, aziz, kepingin rif'ah, tinggi martabatnya kamu, mutaba'atul sunnah, mutaba'atul Rasul, mutaba'atul amrillah Jalla wa'ala. Ketika menyelisih ini, yang muncul lawannya, dzul was-saghar. Barakallahu fikum. Belum mengingatkan ya khana fitina azakumullah, adapun belum mengatakan ini poin penting, fa amma mukhalafatu ba'dhi awamir rasul sallallahu alaihi wasallam khata'an min ghairi 'amad ma'al ijtihadi 'ala mutaba'atihi, adapun menyelisihi sebagian perintah Rasul, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kesalahan bukan kesengajaan, khata'an min ghairi 'amad, kesalahan bukan kesengajaan, dan orangnya sudah bersungguh-sungguh untuk mutaba'atul Rasul dari prinsipnya, komitmennya, manhajnya, semangat mutaba'atul sunnah, mutaba'atul Rasul, tapi salah, terjatuh pada mukhalafatul sunnah khata'an karena salah. Yang semacam ini kata beliau barakallahu fikum terjadi pada kebanyakan para ulama, para imamatus sunnah, para ulama kaum salihin, maka la ithma fihi, enggak ada dosa pada dia, bahkan orangnya ketika dia berijtihad benar dapat dua pahala, salah dapat satu pahala. Tapi ingat, kesalahan dia jangan diikuti, mukhalafah dia jangan diikuti, tapi pelakunya, orangnya jangan kamu katakan fasik, jangan kamu katakan munharif, jangan kamu katakan bal sahibu hawa, la, kamu katakan dia salah, dia di atas sunnah, dia seorang yang alim, soleh, daki, di atas sunnah, tapi yang ini keliru, yang ini salah. Beliaunya enggak berdosa, tapi dapat pahala, satu pahala ketika salah istihadnya, dua pahala ketika benar istihadnya. Barakallahu fikum. Wa'adawalai. Difahami insyaAllah ya? Nah. Sekarang kita baca hadisnya. Setelah kita uraikan beberapa poin, ditambahkan insyaAllah ta'ala ketika membaca hadis ini. Al-hadithu thalathun. Hadis yang ke-30. Qala Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala fil musannaf. Cetakannya muhaqqaqah. Itu dengan nomor hadis. Kalau cetakan yang lama itu tanpa nomor hadis, cetakannya jelek banget. Tapi itu yang muktamad. Makanya saya kasih keterangan tabaah muhaqqaqah dengan nomor hadis. Qala haddatsana Hashim ibn Qasim an Abdurrahman qala haddatsana Hassan ibn Athiyah an Abi Munib al-Jurashi an ibn Umar qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bu'ithu baina yaday sa'ab as-saif. Aku diutus oleh Allah jalla wa ala di hadapan kiamat. Maknanya beliau diutus sudah mendekati kiamat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, bu'ithu ana wasa'atu kahatain, aku dibangkitkan sebagai nabi, sebagai rasul, aku dan kiamat seperti ini, Beliau menunjukkan dua jarinya. Seperti ini. Sangat dekat sekali. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus termasuk tanda-tanda kiamat. Sangat dekat dengan kiamat. Dan aku diutus dengan saif, dengan pedang. Yani setelah hujjah wal bayan, kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ketika dikasih hujjah, dikasih bayan penjelasan, dikasih irsyad, bimbingan dan arahan. Dengan dakwah ilallah bil hikmah. Tidak mempan, tidak mau masuk Islam. Maka cara kedua adalah bisaif. Jihad fi sabilillah. Melawan kaum kuffar, kaum musyrikin dengan jihad yang syar'i. Itu maknanya. Itu namanya aku diutus dengan pedang. Barakallahu fikum. Dan di bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan pedang ini barakallahu fikum untuk beberapa pihak. Yang pertama yang dibahas tadi, kaum kuffar, kaum musyrikin, harbiyin. Dakwah tidak mempan, bimbingan arahan tidak nerima, maka jihad syar'i fisabilillah, saiful jihad. Hakala. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, walahu suyufun ukhar. Nabi kita Muhammad punya pedang-pedang yang lain. Minha diantaranya adalah saifuhu wa ala ahli riddah. Pedang beliau untuk orang yang murtad dari Islam. Yang murtad, bunuh. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Yang mengganti agamanya, yang murtad dari Islam, bunuh dia. Dan itu yang melakukannya, mengeksekusinya penguasa. Dan sudah dilaksanakan pada masa itu oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Ini saif al-Rida. Pedang untuk yang murtad dari Islam. Penguasa yang melakukannya. Wa minha pedang yang lain, kata beliau rahimahullah, saifuhu alal mariqin wahum ahlul bid'ah kal khawarij. Pedangnya Rasul untuk orang-orang yang melesat dengan cepat dari Islam, yakni ahlul ahwa wal bid'ah, seperti kaum khawarij. Ahlul bughat, para khawarij, ketika tidak mungkin dinasihati dengan cara baik, pendekatan persuasif tidak mempan, hujah-hujah tidak mempan, mereka membahayakan muslimin dengan senjata mereka, maka penguasa punya hak untuk menguruskan pedang kepada kaum khawarij. Ya, saif kepada para ahlul bughat, pemberontak pemerintah. Ini kebijakan penguasa. Semuanya kebijakan penguasa dan yang mengeksekusinya adalah penguasa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh kaum khawarij. Dikatakan syaru qatla tahta adim sama. Sejelek-jelek orang terbunuh di bawah kolong langit. Kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana membunuh kaum 'Ad. Ini dari beliau SAW. Saif ala al-mariqin ahlul bid'ah wal ahwa. Tapi yang melakukannya adalah para penguasa. Dan tidak ada pedang untuk kaum fusak. Tidak ada pedang untuk ahli maksiat. Tidak ada. Yang ada musyrikin, kufar, harbiyin, atau murtadin, atau mariqin, arul hawa, al-khawarij, wal-buwad. Hanya ini. Barakallahu fikum. Itu pengertian, aku diutus di depan kiamat dengan pedang. Qal hatta yu'badallahu wahdah. Hingga Allah Jalla wa'ala diibadai semata, la yushraku bihi syai', tidak disekutukan dengan apapun. Ini target jihad tadi. Ya, jihad harbiyin, kufar, murtadin, mariqin. Itu supaya umat manusia beribadah hanya kepada Allah, tanpa sekutu baginya. Bukan untuk membantai orang. Bukan untuk menggapai jabatan dunia, tidak. Tapi supaya mereka semuanya ibadah kepada Allah semata. Litakuna kalimatullah hiyal ulya. Kata Ibn Rajab, hadza huwal maqsudul a'zam min bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan paling besar diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua para anbiya wal mursalin diutus untuk ini, supaya umat manusia ibadah hanya kepada Allah dengan tambah sekutu baginya. Barakallahu fikum. Qala wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rezekiku di bawah kilatan tombak dan pedangku. Ini menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad, kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya tujuan untuk meraih dunia. Beliau mengatakan, asyara ila anna Allah lam yab'athu bis-sa'i fi talabi dunya wala li jam'iha waqti naziha. Ini mengisyaratkan Allah Jalla wa'ala tidak mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk berupaya mencari dunia, atau mengumpulkan dunia, atau menyimpan perbedaran dunia. Tidak. Tapi innama ba'athahu da'iyan ila tauhidihi bisayf. Allah mengutus beliau sebagai da'i, mengajak orang bertauhid kepada Allah. Kalau tidak mau, maka dengan pedang. Konsekuensinya, kalau mereka tidak mau menerima tauhid, berislam dengan cara dakwah, dengan cara penyampaian, dan harus dengan pedang, maka beliau harus berjihad fisabilillah. Dalam jihad ada yang namanya ghanimah. Paham ya? Ada yang namanya ghanimah. Berarti Allah Jalla wa'ala yang ngasih rezeki kepada beliau dengan cara itu. Bukan beliaunya yang semangat nyari dunia. Bukan beliaunya yang semangat mengumpulkan dunia atau menumpuk-numpuk perbendaharaan dunia. Tidak. Tapi itu dakwah. Tidak terima? Jihad. Fisabilillah. Dari situ ada ghanimah, ada faid, dan segala macamnya halal untuk umat ini. Barakallahu fikum. Qal wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan, kekerdilan bagi orang-orang yang menyelisih perintahku, sunnahku, kata Rasul. Atau syahid. Lafaz ini yang dibahas pada bab di atas, para klasikum. Dijadikan kerendahan, kehinaan, kedinaan, kerdil, kecil atas siapa saja yang menyelisih perintahku atau sunnahku. Kita akan di atas. Qala wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tadi. Ini menjelaskan termasuk mukhalafatu sunnah. Termasuk mukhalafah ar-rasul, ia tindakan tasyabbul kufar. Menyerupai syiarnya kaum kufar. Termasuk dalamnya adalah tasyabbul dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Larangan tasyabbul dengan ahlul bid'ah. Juga larangan tasyabbuh dan kaum fusaq. Semuanya. Itu disebutkan oleh Sunani dalam bukunya Subulus Salam. Termasuk mukhalafatus sunnah tasyabbuh. Akan dibahas khusus pada bab-bab yang berikutnya. Terkait dengan larangan tasyabbuh. Akan kita kaji lebih panjang pada babnya insyaAllah ta'ala. Entah tasyabbuh dengan kufar. Atau tasyabbuh dengan ahlul ahwa. Atau tasyabbuh dengan kaum fusaq. Ahlul ma'usiyah. Intaha. Syahidnya pada kata-kata dijadikan kerendahan, kehinaan, kekerdilan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Wa rijaluhu thiqatun ghairu Abdurrahman wa Ibnu Thabit Ibnu Thauban Al-Abasi mukhtalafun fi wa fi taqrib saduqun yukhti rumiya bil qadar wa taghayyara bil akhirah. Fal hadithu bihadzal isnad hasan. Ini hadis dengan isnad di atas adalah hasan. Rawinya semua thiqah kecuali Abdurrahman bin Thabit, dia shaduq. Walahu syadz mursal. Hasan al-Hafiz al-Fath wa huwa inda Abi Syaibah min tariq Umar ibn Yunus an-Nawza'i an Sa'id ibn Jabalah an Taus mursala. Wa lafdhu dengan lafaz inna Allah ba'athani bisayf. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengutus aku dengan pedang. Baina desa di depan kiamat. Mendekati kiamat. Waja'ala rizki tahta dhilli rumhi. dan Allah menjadikan rezekiku di bawah kilatan, kilatan tombak dan pedangku dalam jihad. Wa ja'ala dzulla was-saghara 'ala man khalafani, dan Allah menjadikan kerendahan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisih aku. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai itu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Wal hadis bi majmu' tariqaihi jayyid, maka hadis dengan dikumpulkan dua jalan di atas menjadi jayyid. Kalau jayyid di atasnya hasan, di bawahnya sahih, namanya jayyid. Wa sahih al-Albani fi sahih al-Jami'. Intinya ini hadis sahih, barakallahu fikum. Dan yang diinginkan pada kata-kata dijadikan kerendahan dan shogor, kekerdilan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Di lafaz yang mursal tadi, Allah Jalla wa'ala yang menjadikan kerendahan, kehinaan pada orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz lebih penting lagi. Sehingga Allah yang merendahkan dia, Allah yang menghinakan dia. Meskipun dia berjuang untuk menaikkan martabatnya, mengangkat nama baiknya, membela dirinya, rendah, tetap akan Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia, dikarenakan mukhalafahnya. Ima mukhalafah dengan syahwat atau mukhalafah dengan syubhat. Azamuhim. Jadi bukan orang lain yang merendahkan dia, tapi Allah yang merendahkan dia. Meskipun dia berupaya untuk menyatukan, meminta semua orang yang mengerahkan upaya dia kepada semua pihak untuk menyanjung dia, memuliakan dia, menaikkan martabatnya, membuat dia izzah di tengah banyak orang, tidak bakal bisa. Dikarenakan Allah Jalla wa'ala yang merendahkan dia. Wallahul musta'an. Tambah lagi khanamitina azakumullah. Terkait dengan al-mukhalafah tadi. Dari lafaz ya khanamitina azakumullah. Meliputi semua mukhalafah dalam majel apapun, ranah apapun. Hati-hati. Mukhalafah dalam perkara akidah, mukhalafah dalam perkara prinsip iman, perkara ketauhidan paling parah. Mukhalafah dalam usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Mukhalafah dalam perkara manhajiyah. Mukhalafah dalam perkara ibadah. Mukhalafah dalam perkara dakwah ila Allah, asal ibu dakwah. Mukhalafah dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlakiyah, adabiyah. Mukhalafah dalam perkara berpakaian, makan, minum, keseharian. Semua mukhalafah dalam bab apapun, dalam bidang apapun, di ranah apapun, yang namanya mukhalafah, entah dengan syahwat atau dengan syubhat, sebab orang itu rendah. Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia. Wallahul musta'an. Maka prinsipnya ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mutaba'ah. Mutaba'atul rasul, mutaba'atul sunnah dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan ini kita akan mendapatkan al-izzah war-rif'ah fi dunia wal akhirah. Siapa yang membuat kita aziz? Allah Jalla wa'ala. Allah yang akan memuliakan kita, Allah yang akan membuat kita terhormat, mulia, berwibawa, tinggi martabatnya, baik nama, bagus nama baiknya, dunia, akhirat. Allah Jalla wa'ala akan mengilhami hamba-hambanya untuk memuliakan fulan, menghormati fulan, dikarenakan mutaba'ahnya. Dan waspadai semua mukhalafah. Jangan mukhalafah akan dhul was-saghar. Jadi ingat Allah Jalla wa'ala yang merendahkan dia, yang mengkertilkan dia. Mengilhami hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, hamba-hambanya untuk merendahkan dia, untuk membuat dia kecil, kertil, rendah, hina, tidak punya izzah, tidak punya rifah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Mada wadihun insyaAllah ta'ala. Selebihnya silakan membaca risalahnya Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah dengan judul Al-Hikam Al-Jadira Bil-Idha'ah. Itu dicatat sendiri, adapun rujukan saya ini Majmu' Rasail Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dua jilid, kumpulan beberapa risalah beliau rahimahullah, di dalamnya ada pembahasan masalah ini. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca fi masail. Fihi masail Padanya ada beberapa permasalahan penting. Al-ula yang pertama, al-khalqu qisman. Yang namanya makhluk Allah ini ada dua macam. Ditinjau dari sisi tinggi rendahnya. Al-aliyah, aliyatun, orang-orang yang tinggi. Yang tinggi, yang mulia. Ini dalam pandangan agama. Orangnya tinggi, aziz, rafi', orang yang punya izzah, orang yang punya rif'ah, kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, ketinggian martabat dunia akhirat. Ini aliyah, orang-orang mulia. Apa sebabnya? Mutaba'ah. Yang kedua, safalah. Orang-orang rendah, orang-orang bawah. Yang rendah, yang hina, yang dikerdilkan, yang dikecilkan, yang di bawah. Orang bawahan, orang rendahan. Dalam pandangan syariat, ingat. Apa sebabnya? Mukhalafah. Menyelisihi bimbingan sunnah. Kaum kufar masuk. Kaum musyrikin masuk. Kaum murtadin masuk. Ashabul ahwal bidak masuk. Kaum fusak, al-fajarah, ahlul ma'asiyah masuk. Zalamah yang zalim masuk. Semuanya masuk. Tergantung kadar mukhalafahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ada yang tinggi, ada yang di bawah. Dan kita dianjurkan untuk menggapai yang tinggi. Jangan yang di bawah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Al-thaniyatu yang kedua. Al-dhul wa s-sagaru ala man khalafa amr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerendahan, kehinaan, kekerdilan atas siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadih. Al-thalithatu yang ketiga. Bayanu man khalafa amr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang orang siapa yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bahasa itu dua jenis ya. Yang pertama dikalahkan kaum kufar. Yang memang pada asasnya tidak ada keyakinan mentaati Rasul. Kaum kufar, musyrikin, ahlul kitab. Yang kedua kaum muslimin. Yang punya i'tiqad untuk mentaati Rasul SAW. Cuman jatuh dalam mukhalafah. Dan mereka dibagi dua lagi. Ada yang ahlul ma'asiyah, ahlul syahwat. Yang kedua ahlul bid'ah, ahlul syubuhat. Yang mukhalafah dikarenakan syahwat dan mukhalafah dikarenakan syubhat. Ar-rabi'atu yang keempat, adz-dzullu was-shaghar bihasabil mukhalafah. Kerendahan dan kekerdilan tergantung kadar mukhalafahnya. Ya, semakin berat mukhalafahnya, semakin rendah dia. Semakin banyak mukhalafahnya, semakin rendah dia. Lihat kadar besar kecilnya mukhalafah dan besar sedikitnya mukhalafah dia. Hakadha bihasabiha. Al-khamisatu yang kelima, ar-rif'atu wal-izzatu li ahli ta'ati wa sunnah. Ada rif'ah, ketinggian derajat dunia akhirat. Al-izzah, kewibawaan, kemuliaan dunia akhirat. Itu hanya untuk ahli ta'ati wa sunnah. Orang yang menta'ati Allah Rasulullah SAW yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ya mutaba'atu sunnah. Ya mutaba'atu sunnah. Dengan mutaba'ahnya, mereka menjadi orang yang sangat aziz, yang izzah, yang rif'ah. Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan ini kepada mereka. Tanpa mereka minta, tanpa mereka mengajak-ngajak wuru-wuru semua orang untuk memuliakan dia, tidak. Allah Jalla wa'ala yang akan memuliakan mereka, menaikkan martabatnya mereka, meninggikan derajatnya mereka, ya, membuat nama baik untuk mereka dunia akhirat. Dikarenakan kesolehan mereka, ketakwaan mereka, termasuk dengan sunnahnya mereka, mutaba'atu sunnah yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Ini bisyarah untuk ahlu sunnah, untuk ahlu ta'ah, dan peringatan keras bagi ahlu ma'asiyah dan ahlu bid'ah. As-sadisatu yang keenam, ala qadri ta'ati wal mutaba'ah. Seukuran ketaatan dan mutaba'ah seseorang, takunul izzah wal kifayah wal falah, akan tercapai sebuah izzah, kewibawaan, kehormatan, al kifayah, kecukupan rezeki, wal falah, kesuksesan dan kebahagiaan untuk dia. ya, dengan kadar mutaba'ah dan ketaatannya. Semakin dia mentaati Allah dan Rasulnya, semakin dia mutaba'ah itu sunnah dengan penuh keikhlasan, maka dengan itu pula mendapatkan izzah yang paling tinggi, kifayah yang paling sempurna, falah yang paling sempurna. Maka orang yang paling aziz, kaum salihin, muttaqin, ahlus sunnah. Yang paling tercukupi secara keduniaannya, tercukupi. Dan dia qona'ah mereka. Yang dikatakan ahlul falah, yang berbahagia, yang sukses mereka. Dengan kadar ketaatan dan mutaba'ahnya, barakallahu fikum. Yang kepingin izzah, yang kepingin kifayah, yang kepingin falah, harus menjadi sosok ahlu ta'ati wal mutaba'ah. Barakallahu fikum. As-sabi'atu yang ketujuh, min suwaril mukhalafa, termasuk bentuk mukhalafa adalah at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai kaum kuffar, juga kaum fusaq, juga tashabbuh dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Semua tidak boleh, termasuk mukhalafa. Barakallahu fikum. Adapun tashabbuh dengan kaum mukminin, kaum muttaqin, tashabbuh dengan kaum salihin, dengan para anbiya wal mursalin, dengan salafun salihin, itu perkara sangat dianjurkan. Sehingga ada tashabbuh yang terpuji, ada tashabbuh yang tercela. Dalam hadis ini umum lafadznya, barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Kalau tashabbuhnya dengan salihin, muttaqin, ahlus sunnah, maka dia minas salihin, minal muttaqin, min ahlus sunnah. Tapi kalau tashabbuhnya dengan kaum kufar, tashabbuhnya dengan sahibu hawa, munharifin, dullal, tashabbuhnya dengan kaum fusak, fasaqah al-ma'asiyah, minhum, termasuk golongan mereka. Kalau terkait dengan kaum kufar, tergantung dengan tashabbuhnya, kata para ulama. Ada tashabbuh yang membuat dia sampai dikatakan murtad dari Islam, maka minhum haqiqatan. Ada yang penyimpangan, ada yang keharaman. Barakallahu fikum. Tapi kalau tashabbuh dengan ahlul hawa, tergantung bagaimana bid'ahnya mereka. Tashabbuh dengan kaum fusaq, ini semata-mata dosa saja, enggak sampai diingatkan kekufuran. Barakallahu fikum. Itu dibahas panjang oleh Ibn Taimiyah dalam bukunya Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabul Jahim, dan mungkin akan terkaji lebih luas ketika pas pembahasan tentang masalah ini. Hadis yang ke-33 insyaallah taala, bab khusus terkait dengan tashabbuh bil kufar. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita ke depan lebih introspeksi diri, selalu mawas diri, selalu evaluasi diri terkait dengan keadaan kita. Karena semuanya alami, ya ikhwan. Ketika kondisinya orang menjauh dari kita, orang lari dari kita, yang lari kaum salihin, kaum muttaqin, yang lari adalah ahlussunnah wal jamaah salafiyin, maka segera kamu cek keadaan dirimu. Barakallahu fikum. Itu pasti ada unsur mukhalafah. Imam mukhalafah bisyahwat atau mukhalafah bisyubuhat. Barakallahu fikum. Dikarenakan al-arwah jurul mujannada. Tapi kalau yang kabur dari kamu adalah orang yang kafir, kaum musyrikin, para murtadin, sahibul hawa, kaum fusak, ahlul maksiyah, yang kabur dari kamu, itu sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Nanti Allah akan muliakan kamu dengan kaum salihin dan kaum muttaqin. Bahkan nanti pada akhirnya orang-orang yang semacam tadi itu pun akan mengakui kemuliaan kamu, rif'ahnya kamu. Kamu akan diakui oleh kawan dan lawan. Itu alami, barakallahu fikum. Wa hadza yakfi insyaallah taala, semoga manfaat, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada mau sampaikan? Gimana, Dok? Apa, Pak? Followernya banyak sekali. Terus pertanyaan. Terus seperti dikatakan tadi, asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Meskipun demikian keadaannya, satu. Yang apa namanya, men-follow mereka, minhum, gitu loh. Setipu dengan mereka. Gimana? Nah, kalau ada yang katanya orang baik kok men-follow mereka, ada yang gak beres ya berarti. Ini ada perubahan pada orang yang baik tadi. Masa orang baik men-follow orang yang fasik, masa men-follow sahibul hawa, kan gak mungkin. Setipu dengan mereka. Dan yang kedua yang ditekankan tadi, meskipun demikian kondisinya, pada mereka ada zulul maksiyah, ada kerendahan kemaksiatan. Itu pasti. Coba mereka ketika berhadapan dengan kaum solihin, kaum mutaqin, depi-depi mereka, malu mereka dengan yang soleh. Jemputan. Itu zulnya itu di hati mereka. Dan zulnya mereka dalam pandangan syariat. Zalil indallah. Zalil indah salihin dan muttaqin. Barakallahu fikum. Jadi yang membuat mereka susah tobat ya begitu. Dikatakan follow-nya banyak tapi minhum gitu loh. Banyak gak dari mereka yang stres gitu? Banyak ya. Bunuh diri. Banyak ya. Banyak gak? Yang ahlul maksiat ini. Banyak ya. Ada gak yang malah. Nah itu dikarenakan zulul maksiat. Barakallahu. Yang paling bahaya apa ini? Yang kedua tadi. Yang sahibu hawa. Dikarenakan syubhat. Ini yang paling berbahaya. Dikarenakan syubhat. Sudah zalil. Hakir. Inda. Annas. Wa inda. As-salihin. Merasa mantap. Merasa yakin. Orangnya izzah. Rif'ah. Begitu. Jadi yang batinnya disuruh jujur ya, ya mangan hati hasilnya. Tidak rendah, tidak mulia sama sekali. Dia rendah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada patokannya bukan orang-orang, tapi pandangan syariat dan pandangan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Gimana Pak? Gih. Berarti. Wah, apa sih Pak? Pertanyaan nih Pak. Ya, jawab ini. Jadi ini dimasukkan dalam pembahasan fikih oleh para ulama, juga dimasukkan dalam pembahasan usul as-sunnah di kalangan para ulama, ya, untuk penetapan satu Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Al-Aidain, itu bersama dengan penguasa kita. Barakallahu fikum. Pertanyaan agak sedikit berat ini. Yang menyelisih bagaimana Ustaz? Mungkin bisa diklasifikasi barangkali ya. Ada yang menyelisih dikarenakan murni perkara fikih. Karena pembahasan kan ru'yat al-hilal. Ada yang berpendapat satu matla', ada yang berpendapat beda matla'. Itu kan perkara fikih semata. Ya, yang meyakini satu matla', dia akan ikuti yang sudah kelihatan. Saudi, Rabu, tanggal 28 Juni. Id Adhanya di beberapa negara Timur Tengah, begitu. Nah, ketika dia seperti ini pembahasannya, ya tidak bisa kita mengatakan dia, wah khariji, khawarij, sulit. Jika pembahasannya perkara fikih murni, begitu. Ada lagi yang memang bisa kita katakan begitu dikarenakan dia memang sengaja nyelisih pemerintah, memang dia anti pemerintah, memang dia nggak suka dengan pemerintah, memang jiwanya jiwa khawarij gitu ya kan. Eh, ini mungkin begitu. Jadi nggak bisa dikebiauyah. Gitu. Betul bang ya? Nggak usah mikir yang nyelisih-nyelisih, kita fokus saja bersama dengan pemerintah. Itu fitri dengan pemerintah, itu hajikan dengan pemerintah. Barokah insyaallah. Yang lain, Anda lagi nunggu apakah antum menanyakan satu hal ini kepada saya? Tidak tahu. Mau enggak, Pak? tak pikir mukhalafah itu cara menyampaikannya bagaimana. Lihat pembahasan amar nahi munkar gitu. Hair insyaallah. Terkait dengan penyampaian kepada pihak yang lain, ya tergantung keadaan. Itu kan dimasukkan dalam pembahasan nahi munkar, mendapati sebuah mukhalafah. Ya apa cara menyampaikan kepada orang ini mukhalafah? Itu tergantung bagaimana pembahasan nahi munkarnya. Ketika itu punya kemampuan, punya akses kepada dia, dan itu bisa menyampaikan itu kepada dia, dan diharapkan dia bisa nerima atau bagi dia paham, ya sampaikan. Ima dengan lesan, dengan penyampaian, dengan kata kemampuan. Kalau sudah enggak mungkin sama sekali, minimal dengan hati. Kita enggak ridha dengan mukhalafah yang ada. Tinggalkan yang ada mukhalafahnya. Barakallahu fikum. Afan Pak, jawabannya segini saja. Barakallahu fikum. Terlalu dalam nanti malah banyak gayung bersambut. Barakallahu fikum. Di benakku itu satu poin. Anda lupa menyampaikannya. Ada enggak ada yang mau menyampaikan terkait dengan masalah dzul wa shaghar? Apa saya nanyakan kepada antum? Dan ini perkara yang dihalami. Barakallahu fikum. Pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan al-ghuraba. Orang-orang yang asing di atas sunnah. Kan disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka adalah an-nuzza' minal qabail. Orang-orang yang diasingkan, yang dibuli, yang dicabut dari kabilahnya masing-masing. Gitu ya kemarin ya. Dengan pembahasan ini, adzul shaghar. Bicara zahirnya, berarti kan orang ini kan direndahkan oleh kabilahnya. Nah, gitu ya. Dihinakan oleh masyarakat dan oleh kabilahnya. Tapi dia dipuji. Lah yang ini dzul wa shaghar dikecam. Ya apa nih korelasinya? Gimana cara mengkompromikannya ini? Ya jawabannya. Saya terangkan enggak? Paham yang maksud? Paham yang maksud? Ya apa ya kawan? Ada yang mau bisa jawab? Antum dah. Bismillah bis. Si, mungkin saya lebih kerucutkan pertanyaannya. Yang tadi kita bahas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang mukhalafatun nabi, kan tertimpa dzul wa shaghar. Gitu ya. Orang-orang yang komitmen dengan bimbingan sunnah, termasuk bisunnah, mutaba'atus sunnah, itu kan diumpamakan kayak orang yang menggambar api. Dia akan dikatakan gharib, orang yang asing tengah-tengah masyarakatnya. Dia dikucilkan, ditinggalkan oleh orang kabilahnya. Kan bahirnya kan juga sama. Dzul wa shaghar. Lagi, piye cara membedakannya bagaimana? Jangan-jangan padha wae. Nah, kalau padha wae kan tidak mungkin dibedakan. Wah, oh enggak, akhirnya itu jangan mengatakan kami mukhalafatu sunnah dong. Kami ini ghuraba. Bispiye ini. Ada yang bisa jawab? Ya apa? Monggo angkat tangan aja. Ya Allah. Biar selesai pembahasannya. Hah? Oh gitu ya? Maksudnya piye ini Pak? Waktu ia akan menjawab. Semua orang akan tahu. Oh ternyata dia dzul wa shaghar mukhalafah. Oh yang ini maksud mengatakan dzul wa shaghar. Tidak mungkin. Iya gitu. Gimana Ustaz? Mungkin nanti bisa menyampaikan Ustaz. Paham yang anda maksudkan ya? Ya apa? Dia dapat ahlus shalah. Maksudnya gimana nih? Di hadapan yang dikatakan huruf tadi, mungkin di kalangan masyarakat ini orang asing, ini orang aneh, dikucilkan. Tapi dia di hadapan Allah Jalla wa'ala, di hadapan kaum solehin, kaum muttaqin, aziz. Yang ini, meskipun di tengah-tengah masyarakatnya, follow-nya banyak, dia dalil hakir innallah dan inna ada salah. Itu susah untuk mendeteksi bagi orang-orang awam. Ya apa yang mudah untuk mereka paham? Ini terkucilkan, ini ghurafa, yang ini mukhalifin mukhalafatus sunnah. Ada yang bisa menghayati? Gimana itu? Dari amalannya. Amalannya. Kalau yang ini amalannya ala sunnah, masya Allah, dengan bimbingan sunnah. Yang ini amalannya mukhalafah, masya Allah. Zain. Terus? Ini lebih nampak lagi. Lihat amalannya. Kalau yang ghurabah tadi, yang dikatakan asing tadi, mereka bukan orang-orang yang mukhalafatus sunnah, dia mutaba'atus sunnah. Amalnya dikelihatan, ya, manhajnya jelas, akidahnya jelas, ibadahnya jelas, akhlaknya jelas, semuanya ala sunnah. Yang ini mukhalafah. Amalnya dia ima syubuhat, ima syahwat, ima syirik, kufur, bid'ah, penyimpangan, atau kemaksiatan. Zain. Ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nilainya gampang gitu ya. Zain. Ada lagi yang lain? Yang ketiga, dari poin tadi, yang ketiga itu bisa dirasakan oleh masing-masing orangnya ketika dia mampu merasakan taufik minallah. Kalau yang ghuraba ala sunnah, aziz orangnya ya. Sedikit pun tidak merasakan dzul wasagar. Itu harus camkan baik-baik. Meskipun dia seorang diri, berdua, bertiga, aziz mereka ya, mulia, terhormat. Difahami ya? Dan itu hanya diresapi oleh orang yang muwaffaqin, ngerti gitu. Jadi meskipun banyak orang yang membuli dia, banyak orang yang mengecam dia, banyak orang yang menjelek-jelekkan dia, enggak ngefek. Dia tetap di atas sunnah, tetap dengan akhlak yang mulianya, ibadahnya yang bagus, tetap di aziz dia. Sementara yang ini, dzulul ma'siyah fi riqabih, katalah Al-Basri. Kerendahan kemaksiatan, hinanya maksiat, hinanya penyimpangan-penyimpangan di tengkuknya dia. Meskipun dia follow-nya banyak, dia rendah. Dia merasakan kehinaan. Dikatakan izzahnya minallah, dzul juga minallah. Yang ini lebih susah untuk diidentifikasi, cuman bisa dirasakan dari orang-orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Yang nampak tadi, dari segi amaliyahnya dia. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau terkait dengan sebuah ta'ifah, jelas. Yang ini ta'ifah al-mansurah. Meskipun sedikit jumlahnya, ghuraba, tapi mereka di atas sunnah, firqun najiyah, ta'ifah al-mansurah. Tidak bakal bisa dikalahkan dari siapapun. Zahira, nampak, jelas, di atas sunnah, dibela. Tidak bakal membahayakan mereka yang menyelisih mereka, yang merendahkan mereka. Tidak efek. Tetap aziz dia. Yang ini jatuh. Makanya menggunakan bahasa dzul shaghar. Hadza huwa. Jadi beda antara ghuraba dengan para mukhalifin yang tertimpa dzul shaghar. Yang ini aziz wa haqir, dzalil. Barakallahu fikum. Antum bisa masakan enggak ini? Mau langsung di gitu. Saya mau tanya sama antum, tapi jangan sombong ya. Jumlah antum di sini berapa? Loh. Tanya. Ada ribuan orang? Hitungannya puluhan apa ada ratusan? Ratusan. Di tengah-tengah masyarakat sekitarnya antum wong aneh-aneh ini. Berapa mereka jumlahnya? gitu ya, enggak cuma ribuan, jutaan. Iya. Posisi antum ini ghuraba atau orang yang mendominasi jumlahnya? Minoritas. Antum asing di tengah-tengah masyarakatnya antum. Sampai sini paham? Selebihnya tolongnya ikhlas. Antum merasa rendah enggak? Antum merasakan kehinaan yang sangat enggak? Atau antum merasakan dengan antum mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, antum ibadah ala sunnah, antum merasakan sebuah kemuliaan? Saya gila, antum lagi hidup sekarang ini, antum bukan orang mati. Apa yang antum rasakan selama ini? Jawabannya, antum merasakan kemuliaan dengan sunnah. Perhatikan yang di sekitarnya antum, yang umum tadi itu, apakah mereka merasakan yang antum merasakan? Wis antum nyawang mereka, ya Allah, yonono ae. Lu pecah nom-nom. Ki wong Darjo iki, nek kok macae aneh-aneh kaya wong Jepang kaya apa iku Naruto apa ngono. Nampak sekali kerendahan iki, apa kok tato iki akeh iki ora butuh diapa-apakno. Apakah mereka merasakan sebuah izzah? Dalil. Kenapa mukhalafah? Loh. Antum merasakan itu, tapi jangan sombong ya, yang ikhlas. Itu dirasakan langsung oleh orang yang menjalaninya. Nggak usah jauh-jauh sudah, alafu minkum. Ketika ada salah seorang minkum, au yang punya komitmen arah sunnah, waqa'a fi maksiatin, jatuh dalam sebuah kemaksiatan. Apakah dia bisa kepala berdiri, kepala tegak, di hadapan dikhon-dikhon yang lain? Udah kau diam. Dia akan tertutup malu. Semua orang ngerti bagaimana dosanya, bagaimana kemaksiatannya, ketahuan dia. Apa dia bisa dengan tegak izzah begitu? Jawabannya, dia akan tertunduk malu dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Mesti harus lebih diginikan lagi, rek, sawangane. Orang yang dikenal sebelumnya, masya Allah, khair, ala sunnah, ala taqwa. Lakat Allah sebenarnya bukan enggak real. Misal selingkuh, main serong, bukan tak adut ya, bukan tak adut. Tak adut itu aziz ya, rifah ya. Dia mengamalkan sudah tuh mulia dia. Serong main perempuan, ya apa? Ketahuan, ketangkep. Tuh. Tanyakan sama dia, sang-sang pelaku ketika dia enggak ketahuan, ketika dia selingkuh main perempuan, apakah dia merasakan sebuah ketenangan, sebuah falah? Enggak. Rendah dia. Tahu bukti rendahnya? Enggak mau ketahuan orang lain. Kalau antum punya istri dua, antum enggak bakal malu bawa istri kemana-mana. Ya apa enggak? Itu sunnah ya akhi. Izzah. Antum main serong, main perempuan, itu bawa perempuan. Tengok-tengok, jangan sampai ketahuan sama ikhwan-ikhwan. Ya apa enggak? Itu namanya zullu sagar. Ketahuan lagi, ketangkep. Kon. Lakukan terus semoga kader. Ini sekedar simulasi contoh saja. Anda enggak mungkin salah visa kayak gitu. Insyaallah kader tiga. Contoh ketahuan. Anda tengok orangnya. Apakah dia tegak gini? Oh, enggak bakal bisa. Langsung dia nunduk. Tertunduk lesu. Dikarenakan sudah ketahuan selingkuh main perempuan. Contoh. Ini kan maksiat. Ya, itu. Apakah dia merasakan sebuah izzah? La. Dzul wassagar. Itu real, sangat real. Ala man khalafa amri. Saya contohkan yang begini-begini dikarenakan dzul maksiat lebih gampang dirasakan. Tapi kata bikin contoh dzul syubhah, wangel wis. Enggak bakal dia merasa dzalil, merasa mantap. Itu bahayanya syubhat. Artinya beda antara ghuraba yang ala sunnah, dikucilkan oleh masyarakat, dijauhkan oleh masyarakat, dengan orang-orang yang mukhalafatus sunnah, entah dengan maksiat atau dengan yang lainnya. Hadza dzalil, hadza aziz. Barakallahu fikum. Bagaimana insyaAllah ya? Hadza huwa. Ana khawatir nanti dicampur-campur. Ini sudah ahlul maksiat, orangnya sudah direndahkan segala macam. La, nahnu ghuraba. Repot. Ghurpa enggak kayak gitu ya, akhi. Ghurpa itu ala sunnah, bukan ala hawa, bukan ala bid'ah, bukan ala maksiat. Ghurpa itu ala sunnah. Barakallahu fiik. Ghurpa itu dijauhi oleh orang-orang yang enggak beres-beres, didekati sama ahlus shalah, ahlut taqwa. Yang mukhalafatus sunnah dikerubuti sama follower-follower yang semisal kayak mereka. Dijauhi sama ahlu taqwa was shalah. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa. Ada lagi yang lain? Kayak bersambut, ya ta? Kepancing. Hah. Penpan. Sini. Iya, itu bisa dikembangkan. Cuman yang nampak tadi. Ganti-ganti. Kalau ahli maksiat enggak ganti-ganti, menikmati kalau mereka. Yang syubhat mungkin. Jangan panjang lah, nanti malah kepanjangan nanti. Yang paling membahayakan ketika mukhalafatus sunnah bisyubhat. Itu yang paling berbahaya. Dia dhalil saghir, rendah di mata ahli sunnah. Cuma dia merasa masya Allah gitu. Itu bahaya syubhat. Mengerikan. Is ha? Is? Dok diem. Aduh ini. Monggo. Gimana apanya ini? Terus? Terus yang tanyakan apa? Bagaimana ini gitu ya? Jangan bingung. Kalau semata-mata da'awi, pengakuan dan pengakuan, semua bisa ngaku. Yang ada itu perwujudannya itu kayak apa. Gitu. Dan dari kita kaji pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Dari kita bahas apa itu ghuroba, bagaimana ciri-ciri, bagaimana sifat-sifatnya, apa itu yang al-qabat, al-jamat. Dan semua ya. Wis kabeh, beda. Yang dibutuhkan bukan pengakuan, tetapi realnya dan kenyataannya. Maksudnya gini, bedakan antara huruba dengan yang syadza, syadzat, beda. Setelah kemarin ya, Is? Kayak gini. Tahu apa itu? Tidak masalah, malah masih panjang. Tapi isaknya belum, jangan panjang-panjang. Tidak mampu. Tidak mampu bang, enggak mau. Lho kok Bapak lah. Lho sing takon iki antum, berarti antum punya sebuah gambaran soal kok wallahu a'lam ya apa sih? Terus? Ya. Orang yang tidak sanggup mengakui kesalahan. Terus? Hah? Dampaknya, dia sudah mukhalafah. Dia sudah mukhalafah, tapi malu mengatakan dia salah. Tidak mau mengatakan dia salah. Artinya mengerjakan perkara-perkara yang malah banyak efek negatifnya. Itu sudah mukhalafah, tambah mukhalafah lagi. Itu biasanya pada orang-orang yang terkena syubhat, bukan syahwat. Iya, kalau syahwat susah dia akan bela-bela. Tidak bisa. Tapi kalau syubhat, ya. Itu di antara bahayanya syubhat. Merasa yakin alal haq padahal dia salah. Iya. Takon itu gambarannya lengkap disik, baru takono. Bisa pikir-pikir, ditakono. Ya kare, gak anu soalnya ini. Wis ya? Wis? Cukup? Cukup? Cukup ya? Cukup. Tak ingatkan sekali lagi, pembahasan ini harus menjadi bahan muhasabah masing-masing kita. Paham ya? Ketika yang kita mengalami kerendahan, kehinaan dan segala macam, harus segera evaluasi. Imma syahwa, imma syubhat. Kedua, ketiga, yang pergi dari kita adalah orang-orang yang jelek, ahlul maksiat, kaum fusak, tidak mau sama kita orang, yang mendekat adalah kaum salihin, syukuri. Itu perkara bagus. Tapi kalau yang menjauh dari kita, kaum salihin, kaum mutaqin, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, yang mendekat orang-orang yang tidak beres, hati-hati. Hati-hati. Kalau kamu merasakan yang namanya dhul wassagar. Bedakan antara ghuraba, mereka adalah a'izzah, aziz, mulia mereka, dan yang dibukakan dalam hadis ini. Mereka rendah dan hina dikarenakan mukhalafah sunnah. Mutaba'ah membawa izzah, mukhalafah membawa dhun wassagar. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.